Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-12 dari bulan Rajab 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan 28 Maret 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita kembali melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Ibnu Abdul Barr alaihi rahmatullah dalam Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Sebelum saya melanjutkan apa yang telah kita baca dari bab yang disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, Al-Alim wal Muta'allimu Syarikan, seorang alim, seorang yang berilmu dan orang yang baru belajar ilmu, al-muta'allim syarikan fil ajr, mereka berdua sama-sama mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan tentang keutamaan yang ada di sisi mereka-mereka yang berinteraksi secara langsung dengan ilmu syar'i. Pada nomor hadis yang ke-142, enggak tahu di hadapan antum ada yang punya kitab jami'. Nuskah ada yang punya selain cetakan ini? Talabah atau cetakan ini ada? Siapa? Hadis ke-142 atau riwayat ke-142 disebutkan di situ di akhir periwayatan Anil Hasani Abad Darda. Betul seperti itu atau ada yang lain? Oke, sama. Enggak ada cetakan lain. Talabah, enggak ada yang punya? Atau PDF mungkin? Baik. Setelah ana ta'kid ke nuskhatul asliyah, ternyata cetakan kita ini sakot. Karena setelah ana ta'kid, dan sebenarnya Abad Darda ketika di sini mansub enggak menunjukkan namanya Al-Hasan, kan gitu ya? Anil Hasani Abad Darda. Seharusnya kan Anil Hasani Abu Darda. Harusnya seperti itu, tapi sakot, salah. Ternyata ada sebuah lafaz yang tidak tercantum di sini. Anil Hasani Anna Abad Darda. Ada lafaz Anna yang jazakallahu khair, hayyakallahu bilal, jazakallahu khair. Anil Hasani Anna Abad Darda. Sehingga yang saya sebutkan kemarin bahwasanya Abu Darda bernama Al-Hasan adalah sebuah kekeliruan, karena Az-Zahabi alaihi rahmatullah setelah saya lihat di Asyir, Abu Darda memiliki ismul wiladah yang bernama Uwaimir. Ini nama dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Uwaimir nama beliau. Sehingga saqat di sini sangat berpengaruh, karena akan menimbulkan kesalahpahaman ketika disebutkan Anil Hasani Abid Darda. Harusnya seperti itu dengan majrur, akan tetapi sedikit kesalahan bahwasanya lafad anna saqatun fin nuskha hadhi. Kita lanjutkan riwayat yang berikutnya yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr alaihi rahmatullah. Beliau berkata bisanadihi qal kana Ibnu Mas'udin yaqul, Abdullah Ibn Mas'ud ma'ruf sahabi jalil radhiyallahu ta'ala anhu arda, ugdu aliman aw muta'alliman wala taghdu fima bayna dhalik fa innama bayna dhalika jahilun aw jahlun wa innal malaikata tabsutu ajnihatuha lirajulin ghada yatlubul ilma minar ridha bima yasna. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, ugdu aliman au muta'alliman, jadilah kalian seorang alim, jadilah seorang yang berilmu ataukah orang yang belajar ilmu syar'i. Wala taghdu fima baina dhalik, dan jangan menjadi baina dhalik, di antara keduanya, bukan alim bukan pula muta'allim, sibuk dengan urusan duniawinya, sibuk dengan urusan ma'isyah, sehingga tidak ada sama sekali interaksi terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak bisa jadi seorang alim, jadilah seorang yang belajar ilmu. Wala taghdu fima baina dhalik, dan jangan jadi di antara dua jenis tersebut. Fa innama baina dhalik, karena yang di antara dua golongan tersebut, antara alim dan muta'allim, dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda, jahilun, adalah seorang yang jahil, yang tidak mengerti hukum-hukum agamanya. Au jahal, ma'ruf. Wa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, tabsutu ajnihatuha, akan mengepakkan, akan melebarkan sayapnya. Karena malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh memiliki sekian banyak ajnihah, sekian banyak sayap, yang satu sayapnya saja dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pernah secara langsung melihat malaikat Jibril dari ufuk barat ke ufuk timur. Jadi memenuhi separuh dunia ini. Ini satu sayapnya. Keadaannya adalah memenuhi separuh dunia ini. Bahkan dalam riwayat lain, memenuhi dunia ini secara menyeluruh. Luar biasa makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang memang diciptakan dari cahaya dan memiliki kemuliaan-kemuliaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Cukuplah ketika kita mengetahui bahwasanya malaikat Allah Jalla wa ala tidak pernah bermaksiat sedikit pun, merupakan kemuliaan besar yang dimiliki oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini akan melebarkan sayapnya, menaungi siapa? Rajul, seseorang. Apa yang diamalkan? Ghada yatlubul ilma. Orang tersebut berangkat, melakukan sebuah perjalanan, melakukan sebuah aktivitas untuk menuntut ilmu syar'i. Minar ridha bima yasna. Kenapa para malaikat tersebut melebarkan sayapnya, menaungi perjalanan para talabatul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, berjalan menuju masjid Allah, mendatangi majelis-majelis ilmu? Karena mereka ridha. Para malaikat tersebut ridha dengan apa yang dikerjakan oleh para talabatul ilm tersebut. Kalaulah malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, gambaran yang kita bisa bayangkan seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam habis diganggu oleh mereka musyrikin. Malaikat marah, sehingga datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang ingin kamu perbuat wahai Muhammad? Gunung yang ada di Mekah, gunung yang ada di Madinah, aku tumpukkan untuk menghancurkan kabilah-kabilah yang telah mengganggu kamu. Sangat siap malaikat lakukan. Ini dalam arti malaikat tidak ridha dengan celaan, hardikan, gangguan yang dilakukan oleh mereka musyrikin. Maka ketika malaikat Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap sebuah amalan, menunjukkan amalan tersebut adalah amalan-amalan kebaikan, amalan soleh. Maka talabatul ilm tidak diragukan lagi adalah di antara deretan amalan soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dijelaskan di dalam riwayat yang berikutnya oleh musannif alaihi rahmatullah bisanadihi qala Abdullah, berkata Abdullah, sama seperti yang sebelumnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, ughdu aliman au muta'alliman wala taghdu baina dhalik, jadilah kalian seorang alim ataukah muta'allim, dan jangan di antara keduanya. Jangan menjadi di antara keduanya, yaitu orang yang jahil, tidak belajar, tidak pula berilmu. Kalau tahu sudah tidak berilmu diri kita ini, diri kita adalah orang yang jahil, banyak syariat Islam yang kita jahil terhadapnya, maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa untuk berusaha menghilangkan kejahilan-kejahilan tersebut. Kemudian riwayat berikutnya yang dijelaskan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah dari ucapan salah seorang ulama as-salaf yang bernama Abu Sufyan Al-Himyari. Qal laisal adabu illa fi sinfain minan nas. Rajulun ta'addaba bis-sultan wa rajulun ta'addaba bil-fikhi. Wasairun nasi hamajun. Dari Abu Sufyan Al-Himyari alaihi rahmatullah, laisal adabu illa fi sinfaini minan nas. Tidak ada adab yang mulia kecuali dimiliki oleh dua jenis manusia. Tidak ada adab yang mulia kecuali dimiliki oleh dua jenis manusia. Yang pertama, rajulun ta'addaba bis-sultan, seorang yang memuliakan penguasanya, pemerintahan yang berkuasa di satu negara, satu komunitas muslimin berhak untuk mendapatkan hak-haknya, dan masyarakat muslimin yang ada di daerah negara tersebut wajib untuk menunaikan hak-hak mereka. Di antaranya adalah as-sam'u wat-tha'ah, mendengar dan taat. Tidak diperbolehkan seorang muslim yang mengaku mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan santainya mencerca para pemerintah, mengkritisi para penguasa di mimbar-mimbar Jumat, di jalan-jalan raya ketika demo dan yang semisalnya. Ini sesuatu yang haram. Tidak dibenarkan oleh syariat Islam dan tidak dibenarkan oleh syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena adab yang mulia ada di sisi mereka yang memuliakan para penguasanya. Dan yang kedua adalah warajulun ta'addaba bil fikhi, seorang yang memuliakan ilmu fikih. Artinya dia memiliki perhatian terhadap warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan orang yang acuh tak acuh. Dia bukan orang yang cuek terhadap ilmu. Dia bersemangat untuk menjadikan dirinya sebagai seorang yang alim. Dia bersemangat untuk belajar. Sehingga orang yang seperti ini mendapatkan rekomendasi dari para ulama as-salaf. Dan ketika rekomendasi tersebut wakil nyata terjadi, karena ini adalah seperti apa yang kita lihat memang keadaan orang-orang dua jenis golongan ini, keadaan dua jenis golongan ini, yaitu yang mereka memuliakan para penguasanya dan mereka yang perhatian dengan ilmu-ilmu syar'i. Penyebutan al-fiqh di sini min babil at-tamthil, min bab at-tamthil. Wa illa ilm secara umum, ilmu syar'i secara umum, apakah itu fiqh, akidah, manhaj, adab dan yang seterusnya. Maka dua jenis golongan manusia ini memang memiliki adab yang mulia, baik di sisi manusia sekitarnya ataukah di sisi Allah dan Rasulnya. Karena keadaan mereka yang menguasai para pemerintah akan disukai. Sebaliknya, mereka yang suka mencaci, suka menghinakan, suka mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, suka mendemo dan yang seterusnya, akan dianggap mengganggu oleh masyarakat sekitarnya. Dan ini wakil kenyataan yang terjadi, tidak bisa kita pungkiri. Begitu pula orang yang memiliki ilmu syar'i akan dimuliakan, dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Azza wa Jalla akan mengangkat orang-orang yang beriman di atas kalian. Akan tetapi di atas yang beriman ada lagi yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina utul ilm darajat. Mereka-mereka yang memiliki ilmu akan diangkat beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman. Kemudian kata beliau, suwasairun nasi hamajun, dan seluruh manusia, yaitu selain dua golongan ini, adalah orang-orang yang hamaj, orang-orang yang hina, yang tidak memiliki kemuliaan ketika mereka tidak mau menjalankan syariat Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah penting tentang akidah yang dimiliki oleh mereka, kaum Khawarij, kaum pemberontak, ISIS, Daesh dan yang semisalnya, Al-Qaeda, Hizbullah dan seterusnya, yang mana mereka suka untuk mengkritisi para pemerintah. Mereka tidak beradab, padahal penguasa itu harus kita muliakan. Lihatlah bagaimana al-mamlakah al-arabiyah as-saudiyah ketika mereka memuliakan para umara dan para ulama. Inilah hakikat dari dua jenis golongan yang dijelaskan oleh Abu Sufyan al-Himyari. Al-ulama wal-umara. Al-ulama orang-orang alim, al-umara para penguasa. Sehingga memang ada keterikatan. Yang seperti kita ketahui bersama kisah yang ada di antara Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, yang beliau bersepakat, yang akhirnya terbentuklah sebuah negara yang bernama Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Al-ulama wal-umara berjalan bersandingan, yang mana para umara memuliakan ulama, wal-ulama memuliakan umara, saling memuliakan, saling menghormati. Lihatlah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka tidak ada kebaikan sama sekali bagi mereka-mereka yang suka mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa muslimin. Yang ada adalah as-sam'u wat-ta'ah. Kita mendengar, kita taat. Walaupun mereka zalim, walaupun mereka kafir. Akan tetapi khususnya di negara Indonesia, walhamdulillah, penguasa kita masih muslim. Masih terlihat sholat berjamaah. Di bulan Ramadan masih terlihat berpuasa. Kita menghukumi secara zahir. Karena kita ketika menghukumi seseorang dari batinnya, berarti kita sudah berani menguasai ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahkum bidzahir. Kita lihat zahirnya. Beliau presiden kita, Bapak Joko Widodo, masih salat berjamaah, berarti muslim. Dusta mereka yang mengatakan atau menghukumi beliau sebagai seorang yang kafir. Wallahi mereka telah berdusta. Berdusta atas nama Islam, berdusta atas nama syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Beliau menukilkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. An-nasu thalath. Yang namanya manusia itu terbagi menjadi tiga golongan. Fa'alimun rabbani. Yang pertama seorang alim yang mendidik mad'unya. Bukan hanya sekedar alim. Alimun rabbani. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najatin. Seorang muta'allim yang belajar ilmu ala sabilin najah. Di atas koridor, di atas jalan keselamatan. Karena tidak semuanya muta'allim ala sabilin najah. Tidak semuanya orang yang belajar ilmu di atas jalan keselamatan. Wal baqi hamajun. Yang ketiga, selain dari golongan pertama dan yang kedua, hamaj. Mereka orang-orang yang tidak mulia, mereka orang-orang yang hina. Ri'a atba'u kulli na'ikin. Mereka hanya mengikuti na'ik itu annas. Kullu na'ik ay kullu nas. Mereka hanya mengikuti mayoritas dari manusia. Manusia mengarah ke kanan, mereka ikut semua ke kanan. Manusia mengarah ke kiri, mereka ikut ke kiri. Manusia mengamalkan amalan-amalan bid'iyah, mereka ikut amalan-amalan bid'iyah. Manusia melakukan amalan-amalan kesyirikan, mayoritasnya mereka ikut. Ini golongan yang ketiga, yang tidak punya pendirian. Mudzabdzib. Ikut ke kanan, ikut ke kiri. Enggak punya pendirian yang satu. Karena al-haq itu jalur keselamatan, jalur kebenaran tidak berbilang. Al-haq wahid. Jelas. Kebenaran itu hanya satu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal ini dalam hadis-hadis yang banyak yang telah kita ketahui bersama, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menggariskan satu garis lurus. Di kanan kirinya ada jalur-jalur yang bengkok ke kanan dan ke kiri. Masing-masing dari jalur kanan ke kiri ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada syaitan yang siap menggoda hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengikuti jalur-jalur tersebut. Maka apa yang dinukilkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, bisa kita simpulkan dengan tiga jenis manusia. Yang pertama, alimun rabbani. Sekali lagi, alimun rabbani. Bukan sekedar mudarris. Ini yang sulit untuk dicari. Seorang alim tapi bisa mendidik. Kalau seorang alim hanya sekedar tadris, mengajar, mengajar, mengajar tanpa tahu kondisi kanan dan kirinya, tanpa tahu kondisi masyakil yang terjadi di ma'hadnya, misalkan punya ma'had, atau enggak tahu kondisi yang terjadi di madrasahnya, misalkan punya madrasah. Ini bukan alim rabbani namanya, hanya sekedar mudarris, guru. Kalau alim rabbani, dia mendidik murid ini gimana bisa menjadi generasi penerus dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah membutuhkan generasi penerus, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mematikan dakwah ini. Dakwah ini akan berjalan terus. Kita yang akan habis dengan waktu. Kita yang akan habis dengan masa ini. Kita akan wafat, kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Agar tapi dakwahus salafiyah terus, dan akan ada rijal ad-du'at yang akan menyeru, yang akan mengampu dakwah salafiyah ini sampai nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan yaumul qiyamah. Maka tugasnya alimun rabbani tadi mendidik generasi-generasi mendatang dengan didikan Al-Quran was sunnah, bukan dengan didikan al-hasad, kedengkian, menjatuhkan kredibilitas manusia, menjatuhkan harga diri orang lain, dan yang seterusnya dari perkara-perkara yang tidak bisa dijadikan sebagai tarbiyah. Itu bukan hujjah lahu sebenarnya, hujjah alaih. Maka jenis yang pertama sulit untuk dicari, alimun rabbani. Kalau sekedar alim yang kita samakan, alimun saja sama dengan mudarris, banyak, siapapun bisa jadi mudarris. Orang yang hanya mungkin selesai hafal Al-Quran juz 30, dia bisa menjadi mudarris, bisa menjadi alim, mengajarkan ilmu tajwid kepada adik-adiknya, mengajarkan ilmu tajwid kepada ayahnya, ibunya, orang-orang di sekitarnya. Mudarris dia, alim dia bi ilmi tajwid, alim bi ilmi Al-Quran. Akan tapi apakah dia rabbani atau bukan? Bukan. Maka sulit yang mencari alimun rabbani seperti ini, yang bisa mendidik bagaimana generasi mendatang bisa terdidik di bawah bimbingan Al-Quran, di bawah bimbingan sunnah, di bawah bimbingan para ulama as-salaf, karena mereka pewaris para nabi. Kalau kita enggak mau mendengarkan wasiat, nasihat, fatwa, arahan dari para ulama, kita akan tersesat jauh. Karena jarak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang sudah 1439 tahun semenjak hijrahnya beliau dari kota Mekah menuju Al-Madinah. Tahun depan sudah 1440 tahun. Sekian ribu tahun. Kita butuh perantara untuk bisa memahami apa yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh perantara apa yang kita fahami dari ajaran-ajaran beliau. Siapa itu perantara? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama waratsatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Sehingga ketika kita memuliakan para ulama, itu berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan taklid buta. Apa kata Syekh fulan diikuti, berarti taklid buta antum ini. Belajar lagi ya akhi. Apa namanya taklid buta? Apa namanya ta'assub? Pelajari lagi. Jangan sekedar menuduh. Kita mengikuti fatwa Syekh Rabi'i misalkan. Misalkan contoh kecil. Artinya kita telah taklid kepada Syekh Rabi'i hafidhahullah wa ra'ah. Lah, antum belajar lagi. Yang mengatakan taklid, yang mengatakan ta'assub, belajar lagi. Apa itu taklid buta? Apa itu ta'assub? Ini ulama rabbani, alimun rabbani, Syekh Rabi'i hafidhahullah wa ra'ah. Dan kita saksikan secara langsung bagaimana tarbiyah beliau terhadap da'watus salafiyah, dan bagaimana beliau berusaha menjaga da'watus salafiyah ini dengan keilmuan yang ada di sisi beliau hafidhahullah wa ra'ah. Contoh nyata yang ada di hadapan kita, seorang alimun rabbani, Syekh Rabi' ibn Hadi Umair hafidhahullah wa ra'ah, Syekh Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri hafidhahullah wa ra'ah, Syekh Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafidhahullah wa ra'ah. Contoh sosok alim rabbani bisa antum lihat di tiga masyayikh ini, bagaimana mereka mentarbiyah umat ini dengan tarbiyah salafiyah, bukan mentarbiyah umat ini dengan tarbiyah yang sayyi'ah, yang penuh dengan hujatan, yang penuh dengan cacian, makian. Habis. Orang-orang yang berilmu dianggap tidak berilmu, orang-orang yang berilmu dianggap tidak memiliki modal apa-apa. Luar biasa. Ini bukan alimun rabbani namanya. Ini jenis yang pertama, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kita tidak melebar kemana-mana. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib yang ternukil di dalam riwayat ini, muta'allimun ala sabili najatin. Seorang muta'allim, seorang yang belajar, tapi di jalur keselamatan. Karena apa? Seperti yang saya isyaratkan tadi, ada mereka-mereka yang belajar ilmu, tapi tidak di atas jalur keselamatan. Contohnya siapa? Contohnya mereka yang sibuk dengan ilmu syar'i, berinteraksi dengan ilmu syar'i, akan tetapi ilmu tersebut tidak menjadikan diri-diri mereka sebagai pribadi-pribadi yang mutawadhi, sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti thalabatul ilm yang dia lakukan bisa dibilang dalam tanda kutip sia-sia. Pengorbanan yang sekian banyak, jarak yang dia tempuh untuk belajar, jarak yang dia tempuh, waktu yang dia habiskan untuk bermajlis ilmu. Jauh dia mungkin naik kendaraan, tapi tidak memberikan athar kepada dirinya pribadi, maka dia bukan thalabatul ilm ala sabilin najah, bukan muta'allim ala sabilin najah. Karena muta'allim ala sabilin najah ay muta'allim yang sibuk dengan ilm yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Kalau dia tidak sibuk dengan ilmu yang bermanfaat, berarti ilmu yang ada di sisi dia adalah ilmu yang ghairun nafi', al-ilmu dar. Ini jenis muta'allim ghair ala sabilin najah, bukan di atas jalur keselamatan. Terbagi menjadi dua seperti yang kita ketahui. Nabi alaihi salatu wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Artinya ada mereka-mereka yang belajar tapi tidak membekas pada diri-diri mereka. Tidak membekas pada sanubari-sanubari mereka. Semakin banyak ilmu, semakin banyak hujatan yang dia keluarkan. Semakin banyak ilmu, semakin banyak cercaan kepada salafiyin yang dia keluarkan. Misalkan contoh. Semakin banyak ilmu, dia semakin mutakabbir, semakin sombong, semakin menganggap rendah orang-orang yang ada di sekelilingnya. Fulan belum hafal Arba'in An-Nawawiyah, Alan belum hafal Riyadhus Salihin, Khallan belum hafal ini dan itu. Padahal dia, atau walaupun dia adalah orang yang hafal Kutubus Sittah misalkan, tidak bermanfaat walaupun dia telah menghafal Kutubus Sittah dengan ratusan ribu hadis yang ada di dalamnya, tidak bermanfaat ghairu nafi' ketika dia mudah untuk menjelekkan orang yang ada di sekitarnya, mudah untuk mencela orang-orang lain. Batarul haq wa ghamtun nas, kaidah penting di dalam al-kibr. Ini jenis yang kedua. Maka kita harus menjadi seorang muta'allim ala sabilin najah, yang mana ilmu tersebut berbekas pada diri kita. Semakin banyak ilmu yang kita pelajari, semakin banyak hadis yang kita baca, semakin banyak ayat yang kita tafsirkan, harus semakin berpengaruh pada diri-diri kita, semakin meningkat. Amalan-amalan ketaatan, pemahaman kita semakin meningkat, semakin meningkat pula amalan-amalan soleh, realisasinya, prakteknya. Karena itu yang menjadi penentu, barometer, apakah kita muta'allim ala sabilin najah atau ghair sabil an-najah. Kemudian yang ketiga, ternukil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardah wal baqi hamajun. Selebihnya adalah orang-orang yang hina, yang tidak memiliki kemuliaan apa-apa. Ri'aun atba'kul na'iq. Dia hanya mengikuti mayoritas manusia. Kemana manusia pergi, kemana manusia berjalan, itu yang dia ikuti. Apa yang manusia amalkan, itu yang dia ikuti. Apakah amalan soleh, amalan toleh, enggak peduli dia, itu yang dia ikuti. Ini jenis yang ketiga yang dijelaskan oleh Nabi Ali bin Abi Thalib, afwan, hamaj, yaitu orang-orang yang tidak memiliki kemuliaan. Kemudian riwayat yang berikutnya dijelaskan oleh Musannif alaihi rahmatullah dari Amr ibn al-Hafid, di dalam nuskhah lainnya Umar ibn al-Hafid, Umar ibn al-Jahid, di dalam riwayat yang ada di hadapan saya, yaitu nukilan dari Ibnu Abdul Bar, adalah Amr Ibnu Al-Jahid. Yang benar adalah Umar Ibn Al-Jahid. Beliau memiliki sebuah syair yang berkaitan dengan ilmu syar'i. Kata Umar, ataukah Amr Ibn Al-Jahid, ta'allam, belajarlah. Idza kunta laysa bi'alimin, kalau kamu bukan orang yang berilmu. Belajarlah jika kamu bukan orang yang berilmu. Famal ilmu illa inda ahli ta'allum. Karena ilmu tersebut tidak akan hinggap, tidak akan sampai kecuali kepada orang-orang yang belajar. Karena kalau tidak dengan cara ta'allum, cara belajar, capek di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, orang tidak akan bisa menjadi alim. Yang namanya ilmu laduni haddathani rabbi atau haddathani qalbi an rabbi sanubariku, hatiku ini telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Inda ba'd kaum sufia, di sisi sebagian kaum sufi, ini ajaran yang batil. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencontohkan keadaan para sahabat beliau. Ini sahabat loh, ini mulia, ahlul jannah. Kaum sufi belum tentu masuk jannah walaupun amalan mereka sekian banyak, zikir mereka sekian ratus ribu, rakaat salat mereka sekian ratus ribu rakaat pula, belum tentu masuk jannah. Hatta kita pun belum tentu masuk jannah. Oleh karena yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon agar kita dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Tidak ada yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam al-jannah kecuali an-nabi dan ashabuhu radhiyallahu anhum wa ardahum. Maka apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kegiatan beliau, rutinitas beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardahum, disebut dengan at-ta'allum fil ilm, belajar mereka. Lantas siapa kaum sufi lebih mulia dari sahabat Rasul sehingga mereka langsung mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala? Ini kebatilan yang nyata. Karena mereka menganggap itu semua. Mereka tidur, tahu-tahu besok sudah menjadi alim. Karena apa? Diberikan ilmu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syair yang bisa membantah keyakinan mereka. Famal ilmu illa inda ahli ta'allum. Ilmu itu tidak akan bisa sampai kepada seseorang kecuali dengan belajar. Dengan tidur, dengan duduk santai, enggak akan bisa datang ilmu tersebut. Kemudian kata beliau, ta'allam Ibnul Jahid alaihi rahmatullah, belajarlah. Fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah karena ilmu itu merupakan hiasan untuk pemiliknya. Walan tastati'a al-ilma illam tu'allam. Karena ilmu tersebut, sama diulangi oleh beliau dengan lafaz yang berbeda, ilmu tersebut tidak akan bisa, tidak akan mampu sampai kepada diri seseorang kecuali dengan dipelajari. Harus dikaji, memang ilmu ini harus dikaji. Masail dakwiyah, masail fikhiyah, aqidiyah, manhajiyah, semuanya harus dipelajari. Enggak bisa semata-mata kita langsung memahami aqidah, langsung memahami manhaj, langsung memahami fikih dan yang seterusnya. Harus dipelajari, ada yang namanya at-ta'allum. Ta'allam, kemudian kata beliau dalam bait yang ketiga, belajarlah. Fa innal ilma azyanu bil fata. Karena sesungguhnya ilmu tersebut bisa menghiasi seorang pemuda. Minal hullatil husna atau hasna, bisa dengan dua harakat, al-ha dhammah dengan al-fathah. Minal hullatil husna awil hasna inda takallum. Karena itu bisa menghiasi seorang alim tadi, seorang pemuda tadi, ketika dia berbicara. Ilmu tersebut bisa menghiasi pemuda tadi ketika dia berbicara. Karena memang ilmu ini adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Akan tetapi yang harus kita perhatikan, cahaya itu tidak akan bisa menyatu dengan yang namanya kegelapan. Al-ilmu nurun. Ilmu cahaya. Kemaksiatan, az-zulmah. Kemaksiatan, kegelapan. Jadi gak akan bisa bersatu ilmu dengan cahaya. Kalau kita punya banyak ilmu dibandingkan dengan banyak kemaksiatan kita, ilmu tersebut akan hilang, entah kemana. Tahu-tahu sudah gak hafal lagi kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu sudah gak faham lagi apa itu hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang perkara ini, itu dan yang semisalnya. Karena kemaksiatan yang banyak yang kita lakukan. Maka ilmu ini adalah cahaya. Sehingga seorang alim yang beliau jelaskan dengan al-fata, seorang pemuda yang memiliki ilmu, maka ketika dia berbicara akan terlihat ilmu tersebut menghiasi dirinya. Kemudian di bait yang terakhir Ibnul Jahid mengatakan alaihi rahmatullah, wala khaira fi man raha laisa bi'alimin basirin bima ya'ti wala muta'allim. Wala khair, dan tidak ada kebaikan kepada siapa? Kepada mereka yang raha laisa bi'alimin, yang tidak bisa menjadikan dirinya sebagai seorang yang berilmu, basirin bima ya'ti, dia bisa mengetahui hukum-hukum syariat, dia bisa mengetahui apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka la khair, tidak ada kebaikan ketika dia tidak menjadi seorang alim yang mengerti hukum agamanya, wala muta'allim, dan jika dia tidak juga menjadi seorang muta'allim, sama, la khair, tidak menjadi seorang yang belajar, enggak ada kebaikan juga pada dirinya, karena kebaikan-kebaikan tersebut ada pada alim dan muta'allim secara global. Secara khusus yang disebutkan atau ternukil dari Ali ibn Abi Thalib, alimun rabbani dan muta'allim ala sabili an-najah. Wallahu a'lamu bissawab. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kita tutup majlis ini dengan riwayat terakhir yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah dengan sanadnya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, ternukil dari ucapan an-nabi alaihi assalatu wassalam, ugdu aliman, jadilah engkau seorang alim, au muta'alliman, atau jadilah seorang muta'allim yang belajar, au mustami'an, atau jadilah engkau seorang mustami' mendengarkan ilmu, mendengarkan kajian-kajian ilmiah, au muhibban, yang terakhir yaitu jadilah engkau seorang yang mencintai ilmu. Jadi ada empat pilihan. Yang pertama seorang alim, yang kedua muta'allim, yang ketiga mustami', mendengarkan ilmu-ilmu syar'i, dan yang keempat adalah muhibban lil ilm, mencintai ilmu dan ahlinya, para ahlul ilm. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, wala takun al khamisata fatuhlik, dan janganlah kamu menjadi golongan yang kelima, tidak masuk kepada yang pertama, tidak masuk kepada yang alim, tidak masuk kepada muta'allim, tidak masuk kepada mustami', tidak masuk pula kepada muhibban lil ilm, fatuhlik, maka kamu akan binasa, ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Abu Umar, Abu Umar di sini yang disebutkan oleh al-musannif qala Abu Umar, maksudnya adalah beliau sendiri, yaitu Ibn Abdul Barr. Berkata Ibn Abdul Barr alaihi rahmatullah, al-khamisatu, yang kelima adalah, allati fiha halak, allati fiha al-halaku mu'ada al-ulama'i wa bughduhum, yang dimaksudkan oleh beliau alaihi salatu wassalam dari golongan yang kelima adalah yang mereka akan mendapatkan kebinasaan, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, fatuhlik, kamu akan binasa kalau menjadi golongan yang kelima. Siapa mereka? Mu'adatul ulama'i wa bughduhum, ketika ada pihak-pihak yang membenci dan memusuhi para ulama. Ini yang kelima. Jadi dia enggak jadi alim, enggak juga muta'allim, enggak mustami', enggak juga muhibban lil ilm, mencintai ilmu. Apa yang kelima? Mu'adatul ulama wa bughduhum, orang-orang yang memusuhi dan membenci para ulama. Wa man lam yuhibbuhum, dan barang siapa yang tidak mencintai mereka para ulama, faqad abghadahum, berarti mereka telah membenci mereka para ulama. Berarti mereka telah membenci para ulama, karena para ulama harus dicintai, harus diberikan hak-haknya. Di antaranya adalah kita harus menghormati mereka, pewaris para nabi. Ulama ini bukan orang sembarangan. Ulama ini daging mereka beracun. Kalau kita berani memakan daging mereka, binasa kita. Kata beliau Ibn Abdul Barr, wa man lam yuhibbuhum, barang siapa yang tidak mencintai para ulama, faqad abghadahum, berarti dia telah membenci para ulama. Aw qaraba dzalik, atau dia sudah mendekati arah tersebut, mendekati tujuan tersebut. Wa fihi al-halak, dan ketika ada seseorang yang sudah mengarah untuk tidak menyukai ulama, untuk memusuhi para ulama, dia berarti sudah akan mendapatkan kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.